Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits ats-tsani wa 20. Hadits yang ke-22. Hadits yang ke-22 dari hadits Arba'in An-Nawawiyah. Qala an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am rawahu muslim qala al-imam an-nawawi wa ma'na harramtul harama ijtanabtuh wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hilluhu. Dari sahabah Abu Abdullah, kunyah beliau adalah Abu Abdullah, nama beliau adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat dari Ansar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ara'aita idza sallaitul maktubat, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu, wa sumtu ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, aku menghalalkan perkara-perkara yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan, wa lam azid ala dhalika syai'an, dan aku tidak menambah sesuatu selain itu, aku tidak menambah lagi sesuatu selain itu, apakah aku bisa masuk al-jannah? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya, kamu bisa masuk jannah hanya kamu dengan melaksanakan perkara-perkara yang kamu sebutkan tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud haramtul harama ijtanabtu, yang dimaksud aku mengharamkan perkara yang diharamkan, aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan, yakni aku menjauhinya. Dan makna ahlaltul halala, yang dimaksud dari kata dan aku menghalalkan apa-apa yang dihalalkan, fa'altuhu mu'taqidan hillu, yani aku melakukannya dengan keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Inilah hadis yang ke-22 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, semangat dan antusias para sahabah radhiyallahu anhum untuk bertanya tentang ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusias para sahabat dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agama mereka, tentang tujuan kehidupan mereka. Ini faedah yang pertama. Dalam banyak hadis juga sebelumnya kita dapati pertanyaan-pertanyaan yang semisal ini. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasul, meminta untuk dinasihati, meminta untuk diberikan suatu ucapan yang dengannya dia bisa berpegang teguh dengan nasihat tersebut, dan seterusnya. Menunjukkan antusias para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis ini yang bisa kita dapatkan, yaitu penjelasan tentang cita-cita para sahabat. Terdapat pada hadis ini penjelasan tentang cita-cita para sahabat dan tujuan akhir mereka. Mereka memiliki cita-cita dan tujuan akhir yang mereka harapkan. Apa itu tujuan mereka? Adalah al-jannah. Tujuan mereka tidak lain adalah al-jannah. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya dunia, bukan banyak anak-anak, bukan kemewahan duniawi yang mereka harapkan. Tidak. tujuan akhir para sahabat radhiyallahu anhum bukanlah dunia. Tujuan mereka, cita-cita mereka adalah al-jannah. Dalam hadis yang lain dikisahkan ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau, sahabat ini datang kepada Rasul dan Rasul sallallahu mengatakan, "Mintalah apa yang kamu mau. Sal ma turid." Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut, "Mintalah apa yang kamu inginkan. Minta, minta kepadaku apa yang kamu mau." Maka sahabat tersebut menjawab permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka murafaqatuka fil jannah." Aku meminta kepadamu ya Rasul supaya aku bisa menemanimu di al-jannah. Inilah tujuan akhir, tujuan dan cita-cita para sahabat, yaitu al-jannah. Salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, "Minta apa yang kamu inginkan?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Aku meminta bisa menemanimu di jannah." Tidak yang dia minta dunia, bukan kemewahan, bukan harta, bukan kebun dan yang lain dari perkara-perkara dunia, tapi tujuan dan cita-cita para sahabat yaitu al-jannah, masuk ke dalam al-jannah, bisa menemani Rasulullah SAW di dalam al-jannah. Maka Nabi SAW mendengar permintaan yang sangat tinggi ini. Nabi SAW mengatakan, "Awa ghaira dhalik, adakah permintaan yang lain selain ini?" Sahabat tersebut mengulangi lagi, "Tidak ya Rasul, tidak ada, itu aja." "Huwa dhaka?" "La huwa dhaka, tidak ada ya Rasul, hanya itu yang aku minta." Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka bantulah aku dengan dirimu untuk memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat. Maka hadis ini juga menunjukkan sahabat tadi datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku salat 5 waktu, aku berpuasa pada bulan Ramadan, aku menghalalkan apa-apa yang dihalalkan dan aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan, apakah aku bisa masuk surga?" Rasul menjawab iya. Menunjukkan tujuan mereka adalah al-jannah. Mereka menginginkan al-jannah, bukan duniawi. Dan ini tentunya berbeda halnya dengan kita semua. Berbeda halnya dengan kita. Mungkin bisa dibayangkan, misalnya ada orang yang memiliki harta banyak. Orang, seorang pemimpin meminta kepada kita, "Minta apa yang kau mau." Mungkin tidak terpikir dalam benak kita untuk meminta al-jannah. Mungkin kita akan minta harta dunia, minta ini dan minta itu. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada tujuan mereka kecuali al-jannah. Tidak peduli kemiskinan yang mereka alami. Tetapi mereka memiliki al-ghayah, tujuan yang sempurna. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, bahwa seseorang jika dia mencukupkan diri dengan melaksanakan salat 5 waktu, salat-salat yang diwajibkan, maka orang tersebut tidaklah tercela. Orang tersebut tidaklah tercela karena dia telah melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya. Dan orang tersebut pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk al-jannah berdasarkan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya tadi. Kemudian faedah yang berikutnya, dari ucapan sahabatu ahlaltul halala, dan aku menghalalkan sesuatu yang halal, menunjukkan hendaknya seseorang tidak menghalangi dirinya dari perkara yang halal. Hendaknya seseorang tidak menghalangi dirinya untuk melakukan sesuatu yang halal, yang dibolehkan. Sebagaimana yang telah berlalu beberapa faedah yang pernah kita dapatkan, seseorang yang sengaja menghalangi dirinya, tidak mau melakukan sesuatu yang dibolehkan, yang halal, tanpa sebab syar'i, ini tercela. Ini tercela. Seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan yang dihalalkan, tanpa ada sebab syar'i, tanpa ada sebab-sebab yang diterima, ini tercela. Seakan-akan dia tidak menghalalkan sesuatu tersebut, seakan-akan dia mengharamkan dirinya kepada sesuatu yang Allah halalkan, mengharamkan dirinya dari sesuatu yang Allah halalkan, sehingga melakukan sesuatu yang halal tidaklah tercela. Tetapi jika seorang sengaja menghalangi dirinya dari melakukan sesuatu yang halal tanpa sebab, ini tercela. Fahada madmum. Kemudian terdapat sebuah iskal, sebuah problem dari hadis ini, sebuah pertanyaan dari sahabat yang datang ini. Dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana jika aku salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku bisa dan aku tidak menambahnya? Aku tidak menambah sesuatu selain itu. Tidak menambah sesuatu selain itu. Apakah aku masuk jannah? Iya. Aku tidak menambah sesuatu selain itu. Padahal dia tidak menyebutkan rukun-rukun Islam yang lain. Dia tidak menyebutkan zakat, tidak menyebutkan haji. Dijawab oleh para ulama, jawaban yang pertama, bahwa zakat dan haji dan yang lainnya dari ketaatan-ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan itu masuk ke dalam ucapan dia, wa harramtu al-haram, dan aku mengharamkan yang haram. Ketika seseorang terkena kewajiban zakat dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka sahabat ini berjanji, dan aku tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Yani aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan. Yani aku menahan diri dari sesuatu yang diharamkan. Aku tidak lakukan sesuatu yang diharamkan. Termasuk dalam konteks ini, zakat, meninggalkan zakat dan meninggalkan haji bagi orang yang memiliki kemampuan. Seseorang jika dia punya kemampuan, kemudian dia meninggalkan yang namanya zakat, sudah wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat, tapi dia tinggalkan, maka dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Demikian juga haji. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini oleh sahabat tersebut? Dan Rasul mengatakan, mengikrarkan, iya, kamu akan masuk jannah dengan melakukan sesuatu yang kamu ucapkan tadi. Dijelaskan para ulama bahwa Nabi SAW mengetahui kondisi sahabat ini. Nabi SAW mengetahui kondisi sahabat ini. Sahabat ini bukanlah orang yang diwajibkan atasnya untuk zakat. Orang yang fakir, tidak mampu, dan tidak diwajibkan baginya untuk zakat dan juga haji. Sehingga Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tersebut sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisi sahabat tadi. Atau jawaban yang lain, bahwa mungkin syariat haji masih belum disyariatkan ketika pertanyaan tersebut, ketika terjadi peristiwa ini, haji belum disyariatkan. Adapun zakat, maka zakat telah disyariatkan sebelum as-shaum. Zakat itu telah disyariatkan sebelum as-shaum. Maka tadi dua jawaban atas muskilah, atas problem yang pertanyaan yang mungkin terbenak. Yani kenapa haji dan zakat tidak disebutkan oleh sahabat tadi, dan Rasulullah SAW mengatakan, iya, kamu akan masuk jannah dengan melaksanakan sholat dan berpuasa saja. Jawabannya bahwa zakat dan haji itu juga telah termasuk dalam perkara haramtu al-haram, masuk dalam konteks haramtu al-haram. Atau jawaban yang kedua, bahwa sahabat tersebut adalah orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, tidak wajib baginya untuk zakat dan haji, sehingga Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi. Kemudian faedah yang berikutnya dari ucapan Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, yakni kata na'am, iya. Jawaban na'am ini kembalinya ke pertanyaan yang tadi. Jawaban na'am kembalinya ke pertanyaan yang tadi. Ya, seolah-olah Nabi SAW mengatakan, iya, na'am, tadkhulul jannah. Iya, kamu masuk surga. Apakah aku masuk surga ya Rasul dengan aku melaksanakan apa yang tadi aku katakan? Rasul mengatakan, na'am. Menunjukkan bahwa jawaban iya seperti mengulang pertanyaan. Iya, kamu masuk surga. Maka ada cabang, tercabang dari faedah ini, bahwa seorang dengan mengucapkan na'am, maka jatuh hukum tersebut bagi dia. Seperti misalnya, seseorang ditanya, apakah kamu mentalak istrimu? Dia menjawab, na'am. Iya, berarti jatuh talak pada istrinya. Kalau dia niat. Demikian juga ketika akad nikah atau akad jual beli, saya jual ini kepadamu, iya. Dengan kata iya, berlaku hukum. Iya, saya terima maksudnya. Iya, saya terima jualan. Terima akad tersebut. Demikian pula nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dia cukup menjawab, na'am, sudah sah. Sudah sah. Maka jawaban na'am itu kembali kepada pertanyaan tadi. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan, dan makna haramtul haram, haramtul harama, kata beliau, setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau memberikan syarah sedikit, memberikan tafsir tentang makna, dan aku mengharamkan perkara yang haram. Maksudnya kata Imam An-Nawawi, ijtanabtu, aku menjauhinya, aku menjauhi sesuatu yang haram. Dan makna ahlaltul halal, dan aku menghalalkan sesuatu yang halal, maknanya adalah aku melakukan sesuatu yang halal tersebut dengan keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, beliau memberikan sedikit komentar tentang penjelasan Imam An-Nawawi ini, yaitu dari dalam ucapan beliau, haramtu al-haram, dan aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan. Ucapan sahabat, dan aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan, Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan, maksudnya adalah menjauhi perkara yang diharamkan. Kata Syekh Al-Utsaimin, definisi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi terdapat kekurangan. Seseorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan, belum tentu dia betul-betul dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan tersebut. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan itu butuh dengan adanya keyakinan, meyakini bahwa sesuatu tersebut haram. Seharusnya Syekh Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ijtanabtuhu mu'taqidan hurmuh. Aku menjauhinya dengan meyakini bahwa itu adalah perkara yang haram. Jadi butuh adanya keyakinan ketika kita menjauhi sesuatu yang haram, tidak hanya sekedar menjauhi sesuatu yang haram. Ini tidak beriman dengan hukum. Seseorang dia menjauhi sesuatu yang haram, tetapi dia tidak meyakini bahwa itu yang itu haram. Ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi butuh ada al-yaqin, meyakini bahwa sesuatu tersebut sesuatu yang haram sehingga dia menjauhinya. Tidak cukup hanya sekedar menjauhi sesuatu yang haram. Tidak ada manfaatnya, tidak mendapat pahala dia. Tidak mendapat pahala. Orang yang menjauhi haram tanpa ada niat, tanpa ada keyakinan bahwa itu sesuatu yang haram, ini tidak beriman dengan hukum. Tidak beriman dengan hukum asyara. Tapi inilah faedah dari hadis yang ke-22. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-23. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Malikin al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah setengah syatr, di mana nisf. Setengah kesucian itu merupakan setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, ini memenuhi timbangan amalan kita di hari kiamat. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah memberatkan timbangan, memberatkan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah ini, subhanallah yang artinya maha suci Allah, alhamdulillah, dengan menggabung dua kalimat subhanallah alhamdulillah ini, kebaikannya memenuhi ma baina as-sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Kebaikan ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Kenapa sebabnya? Dikarenakan ucapan subhanallah, dengan itu kita telah menyucikan Allah, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kita telah mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Sifat-sifatnya semua sempurna, nama-nama Allah seluruhnya sempurna. Alhamdulillah, dengan kita menetapkan alhamdulillah, kita menetapkan seluruh kebaikan, seluruh kemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan digabungnya dua ucapan subhanallah alhamdulillah, maka dengan itu kita telah menafikan dan menetapkan. Menafikan seluruh kekurangan pada Allah, dan menetapkan alhamdulillah, menetapkan seluruh kebaikan dan kemuliaan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Cahaya bagi seorang hamba di hatinya ketika dia hidup. Yani tentunya salat dengan menegakkan salat tersebut dengan menegakkan yang wajib bagi dia. Di saat salatnya dia menghadirkan hatinya. Di saat salatnya dia betul-betul khusyuk. Tidak terpecah pikirannya. Maka orang yang menegakkan salat dengan sebenar-benarnya akan betul-betul berpengaruh dalam jiwa dia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Ini salat yang benar-benar, salat yang betul-betul bisa merubah. Salat-salat yang betul-betul bisa merubah diri seseorang. Maka salat nur, cahaya. Cahaya di dunia, cahaya demikian pula ketika di Al-Qabr, pencahaya ketika di hari kiamat, ketika di akhirah. Wassadaqatu burhan, dan sadaqah adalah burhan. Sadaqah merupakan burhan. Apa burhan? Bukti. Burhan adalah bukti, bukti nyata. Apa maksudnya? Rasulullah SAW mengatakan bahwa sadaqah itu adalah bukti. Maksudnya adalah sadaqah atau seseorang, manusia memiliki tabiat sangat cinta terhadap yang namanya harta. Seorang sangat cinta terhadap hartanya. Tidak mungkin dia mengeluarkan hartanya. Dia akan simpan harta tersebut, dia akan gunakan kepada apa yang dia butuhkan. Tetapi ketika dia mengeluarkan dari hartanya yang paling dia cintai itu untuk sedekah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bukti keimanan dia, bahwa dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya daripada sesuatu yang dia cintai, daripada hartanya. Menunjukkan orang ketika dia sedekah, dia berani mengorbankan sesuatu yang dia cintai untuk sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, wassadaqah, dan sadaqah adalah bukti. Bukti tentang, bukti yang menunjukkan bahwa iman dia. Bukti tentang keimanan dia. Wassabru dia. Wassabru dia. Dan kesabaran adalah abdia. Kesabaran itu merupakan sinar. Sinar yang disertai dengan hararah, disertai dengan panas. Rasa panas. Berbeda antara salat tadi. Salat kata Rasulullah SAW, wassalatu nur. Salat itu cahaya. Yang namanya nur, dijelaskan oleh para ulama, an-nur itu tidak ada panas padanya. Bulan nur. Wassabr, adapun sabar, itu cahaya, tapi ada rasa panasnya. Sabar itu ada rasa panasnya. Tidak seperti cahaya biasa. Butuh dalam kesabaran untuk merasakan yang namanya panas tadi. Harus sabar dia, menahan diri. Inilah yang disebut dengan as-sabr. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran." Dialah Allah yang menjadikan asy-syams, matahari itu, dia sebagai sinar yang ada panas padanya. Wal qamara nuran, dan bulan cahaya. Maka sabr merupakan dia sinar yang disertai dengan kepanasan. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an ini adalah hujjah, pembela bagimu atau aw 'alaik, atau bumerang atasmu. Al-Qur'an adalah hujjah, pembela bagimu atau bumerang. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita pegang ini, semua Al-Qur'an itu pasti akan menjadi pembela kita, atau keadaan yang kedua adalah menjadi bumerang, malapetaka, bencana bagi kita. Bagaimana itu terjadi? Seseorang bisa mendapatkan pembelaan dari Al-Quran jika dia betul-betul mengamalkan, menunaikan hak-hak Al-Quran. Dia mengamalkan Al-Quran, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang Allah larang. Dia betul menunaikan haknya, dia membaca Al-Quran, dijaga, tidak dihajar. Al-Quran itu tidak dihajar. Di antara hak Al-Quran yaitu kita membacanya, tidak kita jauhi. Maka seorang jika dia beramal dengan yang namanya Al-Quran, jika dia beramal dengan Al-Quran, menunaikan hak-hak Al-Quran, maka Al-Quran akan membela dia nanti di hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Quran itu nanti akan mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, dia telah membacaku di malam hari, dia telah beramal denganku, maka berilah syafaat kepada dia." Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Atau sebaliknya, kata Rasul, Al-Quran akan menjadi bumerang, bencana, malapetaka bagi kita, yaitu jika kita tidak mengamalkan Al-Quran, jika kita tidak menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka perlu untuk diwaspadai, kita mengoreksi diri kita masing-masing, apakah Al-Quran ini akan menjadi pembela kita atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Kemudian Rasul melanjutkan, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Kullun nas, seluruh manusia, yaghdu. Yaghdu artinya keluar di pagi hari. Fabai'un nafsahu, maka dia menjual dirinya. Famu'tikuha, dan dia yang membebaskannya. Aw mubikuha, atau dia yang membinasakannya. Setiap manusia keluar di pagi hari. Kita mulai bekerja di pagi hari, menjual diri kita, semua menjual dirinya masing-masing. Ada yang menjual dirinya untuk selamat, bebas dari azab Allah, bebas dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari an-nar. Dan juga ada yang sebaliknya, tidak mau membebaskan dirinya sehingga dia bermaksiat kepada Allah, keluar di pagi hari sudah bermaksiat, melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah menjual dirinya kepada kebinasaan, kepada kehancuran untuk dirinya. Inilah hadis yang sangat mulia. Kullun nasi yaghdu, seluruh manusia, kita semua, seorang muslim, di pagi hari dia keluar dari rumahnya, pertama kali yang dia lakukan adalah apa? Ketaatan kepada Allah, salat subuh, salat al-fajr, menunjukkan bahwa dia telah menjual dirinya untuk kebebasan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah membebaskannya dari siksaan dan adab Allah. Atau sebaliknya, seorang kafir, seorang yang fasik, pertama keluar, tidak ada yang namanya melaksanakan apa yang Allah wajibkan bagi dia, bermaksiat. Maka ini merugi, inilah mencelakakan dirinya sendiri. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Tapi inilah hadis yang bisa saya sampaikan. Dan naktafi ila hadzal qadr. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. والحمد لله رب العالمين.